إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Tidak jarang kita mendengar percakapan dan perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan perbincangan dan percakapan semacam ini tidak jarang juga kita dengar di antara kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Percakapan yang menggambarkan saling berbangga. Siapakah di antara mereka yang lebih banyak harta dan anaknya? Siapakah di antara mereka yang lebih banyak harta dan anaknya? Apabila pertanyaan semacam ini diajukan antar sesama hanya untuk sebatas mengetahui min badil mu'anasah, untuk membangun keakraban, maka sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi yang terlarang ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, akan tapi yang terlarang adalah ketika hal itu dijadikan sebagai alat untuk saling berbangga, kemudian yang dikhawatirkan darinya adalah muncul rasa sombong dari dalam hati. Kemudian yang berikutnya adalah sikap-sikap yang meremehkan, demikian juga menghinakan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Allah Azza wa Jalla memulai ayat ini dengan satu bentuk kalimat perintah. I'lamu, ketahuilah. Artinya apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini harus kita mengerti, harus kita fahami dan kita miliki ilmunya. Apa yang akan diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini semestinya selalu diingat dan tidak dilupakan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memulai firman-Nya dengan berfirman, "I'lamu, ketahuilah," bentuk perintah. "Annamal hayatud dunya," bahwa kehidupan dunia ini la'ibun wa lahun wa zina. Hanya sebatas permainan. Wa lahun, sesuatu yang bersifat sia-sia. Wa zina, dan perhiasan belaka. Watafakhurun bainakum, dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, watafakhurun bainakum, nantinya akan dijadikan sebagai alasan untuk saling berbangga, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Watakatsurun fil amwal wal aulad, merasa lebih banyak daripada yang lain dalam hal harta, dalam hal anak. Dan demikianlah watak manusia. Demikianlah watak manusia kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sehingga mampu mengekang diri, membatasi pikiran dan hati, sehingga ia mau berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Azza wa Jal, dan sesuai aturan yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak akan merasa asing, tidak kaget, tidak pula terkejut apabila kemudian muncul berbagai macam versi daftar urut orang kaya sedunia, daftar urut orang kaya seluruh Indonesia untuk tahun ini. Menurut majalah A, menurut majalah B, menurut majalah C. Memang seperti itulah watak manusia. Dan watak manusia yang semacam ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah watak manusia yang dicela oleh Allah Azza wa Jal. Cara memandang dunia, seperti apakah kita kaum muslimin memandang dunia, itu telah dijelaskan dan diterangkan Allah Azza wa Jal, juga telah diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kehidupan dunia ini menurut firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an hanyalah perhiasan yang menggoda. Hanyalah perhiasan yang menggoda. Tampilannya baik, bentuk lahirnya indah. Akan tetapi mereka yang tergoda bukan kemudian meraih bahagia. Mereka yang kemudian tergoda, terbawa oleh arus dunia, bukan kemudian mereka bahagia. Justru semakin dekat dengan dunia, semakin sengsara hidupnya. Mungkin lahirnya berkecukupan, akan tetapi hati, batin dan maknawiyahnya sangat-sangat jauh dari arti sebuah kepuasan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia yang paling berbahagia di dunia ini? Siapakah manusia yang paling senang hidup di dunia? Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimanakah beliau mensikapi dunia beserta seisinya ini? Di awal-awal beliau mendakwahkan Islam, tokoh-tokoh besar Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kekayaan harta benda yang dikumpulkan dari seluruh suku yang ada, asalkan Muhammad berhenti dari dakwahnya. Apakah kemudian tawaran ini diterima oleh Nabi Muhammad alaihi salam? Jawabannya tidak. Karena beliau sangat memahami berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal bahwa harta benda yang menumpuk, materi kekayaan yang tidak terhitung, itu bukanlah sebab seseorang itu akan meraih bahagia. Pada saat yang sama orang-orang Quraisy juga menawarkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pangkat dan kedudukan. Kata mereka, kalau memang Muhammad itu ingin menjadi seorang raja di tanah Arab, akan kami angkat dia menjadi raja di tanah Arab, asalkan dia berhenti berdakwah, asalkan ia tidak mencela tuhan-tuhan sesembahan kami. Seperti itulah tawaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah diterima? Jawabannya tidak. Karena beliau sangat-sangat memahami bahwa pangkat dan kedudukan bukanlah jaminan hidup bahagia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benarlah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, sering pula kita baca. Di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang wama amaratuha? Kalau begitu, kalau engkau tidak mengetahui kapankah pastinya hari kiamat, sebutkan, terangkan untukku seperti apakah tanda-tanda akan bangkitnya hari kiamat itu. Jelaskanlah kepadaku apakah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan beberapa hal. Antalidal amat rabbataha wa antara al-hufat al-urat ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Benar seperti yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini menjelaskan bahwa salah satu tanda hari kiamat semakin dekat adalah mereka yang sebelumnya dikenal sebagai para penggembala kambing yang hidupnya sengsara serta menderita. Mereka yang latar belakangnya dari orang-orang miskin. Mereka yang datangnya dari rakyat jelata dan papa. Kemudian yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun, mendirikan bangunan setinggi-tingginya. Namun cara berpikir kaum muslimin memang perlu diluruskan, walaupun tidak bisa dihilangkan, karena memang seperti itulah sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan di atas muka bumi ini. Nah, sekarang kalau kita melihat, membaca dan mendengar, akan dianggap dan dinilai sebagai sebuah kesuksesan. Misalkan seorang tukang sayur berhasil menjadi anggota dewan. Pejabat A dulunya adalah loper koran. Pengusaha X dulunya hanya penjual es krim yang berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, dulunya si A, si B, si C, si D, orang-orang kaya, para pejabat dan yang seterusnya, itu ternyata berasal dari mereka yang dipandang kecil di dalam status sosial. Kita melihatnya bahkan mungkin terpengaruh, na'udzubillah. Kita kemudian melihatnya bahwa itulah arti sebuah kesuksesan. Memang benar itu sebuah kesuksesan. Memang benar itu adalah sebuah kemenangan. Tetapi kesuksesan dan kemenangan itu adalah kesuksesan dan kemenangan yang bersifat duniawi. Lalu jangan lupa dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang disebutkan tadi, bahwa ini semua kenyataan dan fakta seperti ini merupakan tanda semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Berlomba-lomba untuk membangun rumah. Rumah luasnya 500 meter, 1000 meter persegi, bahkan 1 hektar tidak pernah dia tempati. Seakan-akan ia bangun rumah itu untuk para pembantunya. Punya rumah di sana, punya rumah di sini, belum tentu dalam setahun sekali ia datang untuk menempati. Dan itulah fakta yang kita lihat dan kita saksikan. Bangunannya bukan bangunan yang biasa atau sederhana. Bangunan itu bertingkat, tingkat 1, tingkat 2, dengan segala fasilitas yang ada. Benar memang sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang hari-hari di akhir zaman, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Nah, marilah kita memandang dunia beserta seluruh isinya ini sebagaimana cara pandang yang diajarkan oleh Allah azza wa jalla dan yang telah diarahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lihatlah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam jauh dari makna kaya menurut cara pandang kita dan keumuman masyarakat kita. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar jauh dari arti kaya yang dipahami oleh sebagian kita. Akan tetapi jelas kita meyakini bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba yang paling berbahagia di dunia ini. Bukankah kita sering membaca di dalam kitab-kitab fikih bahwa yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di pagi hari adalah datang ke rumah istri tempat beliau menggilir. Apa yang ditanyakan Nabi alaihi salatu wasallam? Hal indaki min ta'am? Ada makanan hari ini? Kalau dijawab ada, beliau berbuka, artinya makan. Jika dijawab tidak ada, maka beliau pun berpuasa. Hakada hayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata Aisyah, Ummul Mukminin, juga Ummu Salamah Ummul Mukminin, mewakili seluruh istri-istri Nabi, ibunda kita. Marra alaina hilalun thumma hilalun thumma hilalun. Walam yakun ma'ana illa al-aswadan al-ma'u wat-tamr. Sebulan, dua bulan tidak ada bahan makanan yang ada di dalam rumah kami, bahan makanan pokok, kecuali air dan kurma saja. Lalu seperti apakah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian beliau membiarkan keluarga dan anak-anaknya kelaparan? Apakah beliau biarkan istri-istri dan putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan mengharap? Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh ummahatul mukminin, oleh ibunda-ibunda kita. Ternyata tetangga-tetangga beliau dari kalangan Ansor terutama sering mengirimkan hadiah berbentuk makanan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika Khaybar ditaklukkan, Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam mendapatkan bagian. Maka beliau tetapkan bahwa bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khaybar itu diperuntukkan bagi keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun yang perlu kita tegaskan dan kita tekankan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kebahagiaan yang beliau rasakan, ketenangan dan kesenangan yang beliau peroleh, beliau dan keluarga-keluarganya, ternyata tidak diukur dengan harta, tidak diukur pula dengan materi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ini firman Allah azza wa jalla, ditujukan untuk siapa? Sebelum kita berpikir, memandang dan melihat tentang orang lain, marilah kita arahkan ayat ini kepada diri kita sendiri. Marilah kita tujukan firman Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, untuk diri kita masing-masing. Allah menyatakan alhaakumut takatsur, saling merasa lebih banyak, itu telah membuat kalian lalai, telah membuat kalian terlena, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian meninggal dunia, datang ke dalam kubur-kubur kalian sendiri. At-takatsur fil amwal, at-takatsur fil aulad, membuat sekian banyak manusia terlena sehingga mereka lupa hakikat dari tugas dan kewajibannya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, berusaha menumpuk harta agar ia lebih banyak dari saudaranya. Ia berbangga karena anaknya lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, keluarganya lebih besar, sukunya lebih banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah menyebutkan seperti ini, sikap semacam ini telah membuat sebagian kita terlena makna dari kehidupan dunia yang sesungguhnya. Hatta zurtumul maqabir, bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan sikap semacam ini, hatta zurtumul maqabir, sampai manusia itu meninggal dunia, kecuali mereka yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Siksaan yang terberat, hukuman yang paling berat dirasakan oleh seorang hamba ma'asyiral muslimin adalah sikap tamak. Sikap tamak yang kita punya merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat, siksaan yang paling menyakitkan. Sikap tamak, tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia dapat. Orang yang semacam ini, na'udzubillah, kehidupannya adalah kehidupan orang yang paling menderita di dunia, tersiksa karena ia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Semakin bertambah hartanya, ia bukan bertambah senang, tetapi ia bertambah berpikir, terbebani untuk menjaganya agar tidak berkurang. Ia terbebani untuk semakin menambahnya investasi sana, investasi sini. Kirim modal sana, kirim modal sini. Nah, kehidupan orang seperti ini, ma'asyiral muslimin, betul-betul tersiksa. Ia telah diberi kedudukan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakatnya. Tetapi ketika tamak telah menguasai hatinya, maka ia akan berusaha untuk naik ke kedudukan di atasnya. Ia terus berusaha karena tamak telah menguasai hatinya. Dan ia tidak akan pernah berhenti. Karena tidak ada ujung kekuasaan dan pangkat itu. Semua cara ia halalkan. Semua langkah ia bolehkan. Padahal diharamkan dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jegal kanan, jegal kiri. Ia melontarkan tuduhan-tuduhan keji demi memuluskan keinginan dan ambisinya untuk meraih jabatan dan kekuasaan. Syai'un musyahad malmus masmu'. Sesuatu yang kita saksikan secara nyata, kita dengar, kita lihat. Nah, tidak ada berhentinya. Ketika seorang hamba itu telah dikuasai oleh rasa tamak. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan law kana li ibni adam wadin min dhahab latamanna an yakuna lahu wadiyan min dhahab. Andai salah seorang di antara manusia itu diberi emas sebanyak satu lembah, ia pasti akan berangan-angan berkhayal, andai ada lembah kedua berisi emas pula yang ia punya. Misalkan Allah kabulkan apa yang ia minta, dua lembah berisi emas Allah berikan untuknya, berhenti sampai di situ angan-angan dan khayalannya? Belum. Ia pasti akan berusaha andai ada lembah ketiga berisi emas. Apabila Allah berikan yang ketiga, apakah berhenti? Tidak. Terus ambisi dan keinginan itu ia punya. Nabi SAW di akhir hadis menjelaskan bahwa rasa tamak yang semacam itu tidak akan pernah berhenti sampai ia mati. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semestinya kita menyadari bahwa harta yang kita punya ini, tidak akan kita bawa ke alam kubur. Harta yang kita punya tidak akan kita bawa ke alam kubur. Semua akan kita tinggalkan. Karena harta itu sesungguhnya bukan milik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis qudsi firman dari Allah Azza wa Jal yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika seorang hamba menyatakan mali, oh hartaku. Nah, ketika ia tidak pernah terpisah untuk memikirkan harta. Ketika ia tidak pernah berhenti untuk terus memikirkan harta yang ia punya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, malaka min mal, hartamu itu tidak lain dan tidak bukan. Illa ma akalt, kecuali yang sudah kamu makan. Wa ma labista fa afnait, pakaian yang engkau gunakan sampai kemudian rusak. Demikian juga yang engkau sedekahkan. Hanya tiga jenis inilah yang benar-benar menjadi milik kita. Hanya tiga hal ini yang memang secara hakikat adalah harta kita. Yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai sampai usang, demikian juga yang sudah kita sedekahkan. Itu harta kita yang sesungguhnya. Selama belum kita makan, selama belum kita pakai hingga usang, selama belum kita sedekahkan, masih di dalam dompet, masih di dalam rekening tabungan, masih tersimpan di dalam lemari, masih ada dan masih ada wujudnya di dalam rumah kita. Entah itu berbentuk apapun, sesungguhnya itu hakikatnya bukan milik kita. Meskipun sertifikat atas nama kita, meskipun kendaraan itu sudah atas nama kita, meskipun semua orang tahu bahwa harta itu adalah harta milik kita, tetapi kalau kita melihat hakikatnya bukan milik kita. Karena bisa jadi hilang, bisa jadi dicuri orang, boleh jadi nantinya akan terbakar. Na'udzubillah. Kalaupun kita meninggal dunia, semua harta itu akan diwariskan dan tidak akan menyertai kita di alam kubur. Sehingga harta kita yang sesungguhnya, ma'asyiral muslimin, hanya tiga yang kita makan. Maka makanlah makanan yang halal. Niatkan ketika makan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Niatkan ketika makan dan minum kita, bahwa makan dan minum kita ini demi memberikan kekuatan guna melaksanakan ibadah. Sadarilah bahwa harta kita itu hanyalah pakaian yang kita pakai sampai rusak. Harta yang kita pakai, pakaian ini, demikian juga yang kita sedekahkan untuk kepentingan Islam, juga untuk kepentingan kaum muslimin. Selain itu, tidak akan menyertai kita di alam kubur. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam bersabda di dalam hadis Anas ibn Malik muttafaqun alaih, yatba'ul mayyita thalath, yarji'u thnan wa yabqa wahid, yarji'u maluhu wa ahluh wa yabqa amaluh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, setiap orang meninggal dunia itu akan diikuti oleh tiga hal, disertai dan diiringi oleh tiga hal. Yang satu tetap menemani dia di alam kubur, yang dua akan kembali. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, keluarganya akan pulang meninggalkan dia. Hartanya pun demikian, akan kembali dibagi-bagi untuk keluarga dan ahli warisnya. Sementara yang tetap menemani dan menyertai dia, mengiringi dia dalam perjalanannya menuju akhirat, hanyalah amal perbuatannya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kita yang telah diberi taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu melihat dan memandang dunia, harta materi dan apa yang ada di sana, sebagaimana yang dituntunkan Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kita tidak mengukur nilai bahagia seseorang itu dengan harta, tetapi marilah kita mengukur nilai bahagia itu dengan iman dan takwa. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jamaah salat Jumat. Pada khutbah Jumat yang kedua ini akan kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Jika memang seperti itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam khutbah pertama, apakah kemudian kita tidak boleh kaya? Apakah seorang muslim itu tidak boleh hidup kaya bergelimang harta? Pertanyaan ini harus dijawab agar kita tidak salah paham. Pertanyaan seperti ini pun harus diterangkan agar lurus cara kita memandang. Pertanyaan tadi, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat, dijawab dengan boleh. Islam tidak melarang pemeluknya untuk menjadi orang kaya. Islam tidak melarang pemeluknya untuk memiliki harta benda. Tidak. Karena pada praktiknya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan mengingkari, tidak pernah melarang para sahabat yang hidup sebagai saudagar kaya raya. Kaum muhajirin radhiyallahu taala anhum ajmain, sekian banyak di antara mereka adalah para pedagang besar, para pengusaha sukses yang melakukan jual beli dan perniagaan. Mereka adalah saudagar-saudagar terkenal di tanah Arab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka adalah figur orang-orang kaya dari kalangan muhajirin. Lebih-lebih lagi dari kalangan Ansar, mereka adalah para pemilik kebun-kebun kurma. Mereka adalah pemilik ladang-ladang. Abu Talhah Al-Ansari, Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhum ajmain, hanya sedikit dari sekian banyak sahabat-sahabat Ansar yang Allah beri keluasan rizki untuk mereka. Maka apabila kita bertanya, apakah kemudian Islam itu melarang kita untuk kaya? Jawabannya, Islam tidak melarang untuk kaya. Apakah Islam melarang kita untuk mencari harta? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Untuk apa kitabul buyu' yang kita baca dan kita telah di dalam kitab kita fikih? Satu bab tersendiri yang membahas tentang hukum-hukum jual beli. Kalau bukan untuk membicarakan harta dan kepemilikannya di tangan kaum muslimin. Pembahasan yang sedemikian luas. Permasalahan jual beli. Nah, yang tebalnya pembahasan jual beli di dalam Islam hampir sama dengan tebalnya pembahasan tentang salat di dalam setiap kitab-kitab fikih. Luasnya pembahasan itu membuktikan bahwa Islam begitu sempurna mengatur tentang harta dan kepemilikannya di tangan kaum muslimin. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang telah mendidik masyarakat muslim di kota Madinah. Nah. Di tengah-tengah kota Madinah ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang miskin dan sederhana. Bukankah kita pernah mendengar sabda Nabi alaihi salatu bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Arba'in Nawawiyah, bahwa sejumlah orang-orang miskin fukara datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam untuk memohon arahan dan bimbingan. Karena orang-orang yang merasa fakir, orang-orang yang kehidupannya serba kecukupan dan sederhana, merasa amalannya tidak bisa menyamai mereka yang Allah beri kelebihan harta. Mereka datang menemui Nabi SAW, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya zahab ahli dutur bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini yang punya harta, pahala mereka jauh lebih banyak daripada pahala yang kami peroleh. Kami dan mereka sama-sama salat, kami puasa, mereka pun juga puasa. Tetapi giliran amalan dalam bentuk harta, mereka bisa bersedekah dan infak, sementara kami tidak. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan zikir-zikir tertentu selepas salat. Sampai akhir hadis. Asyahid, titik tekan dari hadis ini, ma'asyra muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bahwa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di zaman Nabi SAW, di sana ada sahabat yang kaya, ada pula sahabat yang miskin. Ada sahabat yang berkecukupan, ada sahabat yang hidupnya sederhana. Ada sahabat yang Allah luaskan rizkinya, tetapi ada sahabat juga yang kehidupannya menderita. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, masih muttafaqun alaih juga. Tentang seorang sahabat yang melakukan kesalahan di siang hari bulan Ramadan. Seorang sahabat yang melakukan kesalahan di siang hari bulan Ramadan. Melakukan hubungan suami istri, padahal di siang hari bulan Ramadan. Sahabat itu datang kepada Nabi SAW, menyampaikan berterus terang kepada Nabi bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan. Nah, memberikan bimbingan. Bebaskan seorang budak, tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat itu, jangankan 2 bulan ya Rasul, 1 bulan aja gak kuat kok. Ramadan maksudnya. Ya kalau begitu beri makan untuk 60 orang miskin. Nah, untuk 60 orang miskin. Saya juga gak mampu. Orang miskin, sahabat tersebut. Sampai tidak berapa lama kemudian datang harta yang dititipkan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk kurma sekeranjang. Nabi kemudian panggil sahabat itu, ini sedekahkan untuk orang-orang fakir di Madinah. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, di antara 2 gunung penjepit kota Madinah, tidak ada keluarga yang lebih fakir dibandingkan saya. Kemudian Rasulullah SAW tertawa. Asyahid, bahwa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang dibina dan dipimpin oleh Nabi SAW, ada orang-orang yang seperti ini. Hidupnya serba kekurangan, fakir dan miskin dan seterusnya. Nah, sementara yang lain di sana pun ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan hartanya. Namun, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tugas kita. Tugas kita adalah belajar. Tugas kita adalah ngaji. Kewajiban kita adalah menjaga semangat dalam thalabul ilmi syar'i, sehingga apapun keputusan yang Allah berikan untuk kita dalam hal harta, sedikit banyaknya, berkecukupan ataukah sederhana, kita tetap berada di atas iman dan takwa. Nah, setiap ayat dan setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan dan keistimewaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, setiap ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan para sahabat itu tidak menyinggung sama sekali antara yang kaya dan miskin di antara mereka. Nah, artinya yang kaya dan miskin di antara para sahabat memiliki kedudukan yang sama dalam hal keistimewaan dan fadilah di sisi Allah subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kaya mampu bersyukur dalam setiap waktunya, sementara yang hidup berkecukupan, hidupnya sederhana, hidupnya kadang-kadang kurang, ia mampu mewujudkan sosok seorang hamba yang bersabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini membutuhkan ilmu, membutuhkan belajar dan pembelajaran. Kita harus tetap terus berlatih dan terus berlatih, nah, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang bersabar. Tidak akan mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan rasa syukur yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal sementara kita tidak memiliki ilmunya. Maka untuk memperoleh rasa syukur itu, kita harus tetap menjaga semangat belajar. Belajar agama. Kita harus tetap terus belajar. Semangat mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak akan mungkin bisa hidup sebagai hamba yang bersabar, terus bersabar, terus bersabar dengan kekurangan dan kefakiran yang ada sementara kita tidak memiliki ilmunya. Maka untuk menjadi hamba yang bersabar, belajar. Untuk menjadi hamba yang bersabar, belajar. Belajar agama. Baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang keutamaan sabar. Bacalah sejarah Nabi SAW dan sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka adalah orang-orang yang paling bersabar di atas muka bumi ini. Marilah pula kita baca biografi-biografi para ulama yang memberikan bukti nyata kepada kita bahwa memang kesabaran itu diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang Allah perintahkan itu tidak akan mungkin bisa kita wujudkan tanpa belajar agama. Semua keburukan dan semua kejelekan yang dilarang dan dibenci oleh Allah serta dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin bisa kita tinggalkan sementara kita tidak punya ilmunya. Kesyirikan tidak mungkin kita tinggalkan kalau kita tidak memiliki ilmu bahwa syirik itu demikian dan demikian. Kita akan kesulitan untuk meninggalkan praktek-praktek bid'ah, perbuatan-perbuatan maksiat sementara kita tidak mengetahui ilmunya bahwa bid'ah itu seperti ini, maksiat pun seperti ini. Tidak akan mungkin kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan diharamkan Nabi alaihi salatu wasallam dengan lapang dada, dengan pikiran yang tenang tanpa belajar agama. Maka sabar-sabarkanlah diri kita untuk duduk di majelis ilmu, mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Sabar-sabarkanlah diri kita untuk banyak-banyak mendengar kajian dan ceramah dari asatidz ahli sunnati wal jamaah salafiyin. Sabar-sabarkanlah kita untuk tetap terus membaca apa yang ditulis oleh mereka, yang ditulis oleh para asatidz, para ustaz, sehingga pengetahuan kita tentang agama Islam ini semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal setiap hari pun semakin meningkat kuat. Dengan demikian ma'asyiral muslimin, bahagia yang dicari oleh sekian banyak orang tentu tidak akan jauh dari harapan. Demikian juga bahagia yang dicari oleh sekian banyak orang itu tidak akan terlalu jauh dari kedudukan kita saat ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqamah, semangat di dalam meniti jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama yang lain di atas Al-Quran, di atas bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan dengan pemahaman ulama as-salafi salih walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله